pas bayangke nganti ning bun-bunan. Kepengin rapi lulu ditawani, ngomonge dorong siap. Ala embo pae, embo ruwet mae, kepiye to enake, opo enak dewe wae, mumet bingung rasake. Jari.